كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab at-taqwa, tepatnya kepada hadis yang kedua. Kata beliau rahmatul alaih, siapa Imam Nawawi Alfin, siapa nama Imam Nawawi Sina, siapa Imam Nawawi? Dikenal seluruh negeri, mengenalnya, masya Allah, imam yang sangat muda, dipanggil ilmu, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dalam usia 36 tahun. Usia antum berapa? Masih 19. Si muda ya, alhamdulillah. Sudah kenal ilmu. Siapa? Imam Nawawi, siapa namanya? Yahya bin Ashraf rahimahullahu taala. Abu Zakaria. La Zakaria lahu. Panggilannya Abu Zakaria, tapi beliau enggak punya Zakaria, belum nikah. Min a'immatil uzab, termasuk ulama-ulama yang belum sempat menikah. Siapa lagi? Ulama yang bujang. Siapa min? Ulama belum nikah. Bukannya rohib, bukan, tapi belum sempat nikah. Siapa min? Siapa ri? Mau jadi bujang terus enggak? Siapa Arif? Kasih hadiah teh ini, lumayan hangat. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa namanya Ibnu Taimiyah? Yusuf. Siapa ya? Siapa ya? Siapa Syekhul Islam? Man? Ahmad bin Abdul Salam bin Abdul Halim Al-Harani Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala Abu Abbas. Mereka para ulama yang belum sempat menikah, rahimahumullahu jami'an. Masih hadis yang kedua, kata Imam Nawawi, an Abi Said Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah baca hadisnya, inna dunya hulwatun. Kalau di sini hulwaqatun, yang tepat hulwatun, manis. Khadiratun, hijau. Manis untuk dirasakan, hijau enak kalau dipandang. Itulah dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah, penguasa-penguasa bumi. Di atas bumi tersebut, fayanzuru kaifa ta'malun. Akan tetapi Dia Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Dia memperhatikan, Dia mengawasi, kaifa ta'malun, bagaimana hamba-hambanya mengerjakan amalan, bagaimana hamba-hambanya beramal di atas muka bumi. Karena seluruh apa yang mereka miliki itu akan ditanya. Sebagaimana hadis Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, la tazalu qadama abdin hatta tus'al an arda. Tidak akan bergerak kaki, dua kaki anak Adam, kecuali setelah mereka mendapatkan empat pertanyaan. Yang pertama, an apa? An ilmi fima anilabih. Tentang ilmunya dipakai untuk apa. Kemudian, an umrih fima afnah, tentang usianya. Usia mereka dihabiskan untuk apa? Ini akan ditanya sama Allah. Kemudian an malih, ditanyakan tentang hartanya, dapat dari mana mereka? Min aina iktasaba wa fima anfaqah, dapat dari mana harta tersebut kemudian digunakan untuk apa? Kemudian an jismih fima ablah, kemudian anggota badannya. Mereka akan ditanya akan hal tersebut. Bagaimana mereka beramal? Ini Allah akan bertanya. Innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah memperhatikan kalian semua. Betul, Allah memberikan kalian kekuasaan. Betul, Allah berikan kalian nikmat di atas muka bumi. Akan tetapi bukan artinya itu tidak ditanya. Itu akan ditanya nanti kelak sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu fattaqud dunya, hati-hati kalian terhadap ad-dunya. Takutlah kalian kepada dunia, wattaqun nisa, kemudian dikhususkan takutlah kalian kepada perempuan. Dunia itulah yang akan menergelincirkan kaki seorang anak Adam. Wattaqun nisa, kemudian di antara bentuk khusus daripada fitnah dunia yaitu perempuan. Perempuan ini akan menergelincirkan kaki anak Adam. Kemudian disebutkan ilatnya. Kenapa perempuan disebutkan secara khusus? Fa inna awwala fitnati bani Israila kana fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil kana fin nisa, sebabnya gara-gara perempuan. Banyak ayat-ayat menunjukkan bahwasanya fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel adalah perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتُنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Sebutkan, bacakan kepada mereka, yaitu tentang seorang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Akan tetapi orang ini dikasih ayat enggak mau. Dikasih ilmu orang ini enggak mau. Kata para ulama, Abdullah bin Mas'ud diantaranya, Abdullah ibn Abbas diantaranya, Qatadah ibn Di'amah, Imam Mujahid ibn Jabr. Dan para ulama semua mereka mengatakan, maksud daripada ayat ini bercerita tentang seorang yang bernama Bal'un. Bal'un, nama orangnya Bal'un. Orang ini diberikan doa yang mujarab. Orang ini diberikan doa yang ampuh. Kalau dia berdoa, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, mesti dikabulkan. Orang ini memiliki ismul a'zam. Punya kata-kata yang dia mengagungkan Allah. Seandainya dia gunakan nama tersebut, dia sebut nama Allah, maka akan dikabulkan. Orang ini diberikan ayat-ayat kami kepada orang tersebut. Fatba'ahu syaitan, akan tetapi orang ini justru mengikuti syaitan. Fakana minal ghawin, akhirnya orang ini termasuk orang yang menyimpang. Bagaimanakah kisahnya? Allah katakan tentang orang ini, walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami menghendaki, kami akan angkat derajat orang ini. Bagaimana tidak diangkat derajatnya orang ini? Punya ilmu orang ini. Punya iman orang ini. Bahkan dikatakan kalau dia berdoa, dikabulkan doanya. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi justru orang ini memilih kehidupan dunia. Ini miskin sekali orang ini. Dikasih negeri akhirat, dikasih doa yang dikabulkan. Akan tetapi orang ini justru menginginkan kehidupan dunia. Tepatnya ketika dia tinggal di Damaskus, ada seorang raja yang besar, yang zalim. Kemudian Musa alaihissalam hendak mendakwahkan raja tersebut alaihissalam, akan tetapi raja tersebut mengkhawatirkan, kalau Musa masuk, niscaya akan hancur kerajaannya. Saya tidak akan menjadi raja lagi. Maka orang ini didatangi oleh raja yang zalim tersebut. Itu Bal'am. Rugi orang ini. Dikasih iming-iming, kamu akan menjadi raja, kamu akan mendapatkan wanita yang cantik. Dan akhirnya terfitnah orang ini. Terfitnah dengan wanita yang cantik, putri sang raja. Wattaba'a hawa, akhirnya orang ini mengikuti hawa nafsunya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Musa masuk kepada kampung kami. Ternyata doa itu kembali kepada diri mereka. Mereka mendoakan kejelekan bagi Musa, akan tapi ternyata Allah lebih memilih Musa. Maka orang ini sadar. Orang ini sadar ternyata Allah lebih memihak Musa. Musa lebih Allah cintai daripada si Bal'am ini. Sehingga dia perintahkan kepada raja-raja tersebut agar mengutus para wanita. Dia katakan, aku telah berdoa kepada Allah, akan tapi dia tidak mengabulkan doaku. Maka sungguh tidak ada yang bisa memalingkan Musa alaihissalam kecuali para wanita. Oleh sebab itu disebarkanlah para wanita dalam keadaan berbusana apa adanya. Mereka adalah musafir. Akhirnya banyak di antara Bani Israel yang melakukan perzinahan. Oleh sebab itu Ibnu Katsir mengatakan ada 70 ribu di antara mereka Bani Israel yang kena penyakit ta'un dan mereka meninggal. Sebabnya wanita. Demikian pula Barsiso, seorang abid, seorang alim yang abid, lebih tepatnya abid, rahib, ahlu ibadah. Ketika empat orang mujahid menitipkan seorang wanita. Kami ingin berjihad di jalan Allah dan kami tidak dapati. Ada orang yang amanah, yang bisa dipercaya untuk menitip adik saya yang perempuan ini kecuali Anda. Maka sang rahib tidak mau awalnya. Tidak mau, bagaimana mungkin dia akan tinggal bersama saya. Saya bukan mahramnya. Enggak. Orang ini tetangga kamu. Dia tidak tinggal serumah dengan kamu. Akhirnya rahib ini menerimanya. Maka dijagalah oleh sang rahib. Kakak-kakaknya ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit demi sedikit syaitan menghiasi perbuatannya. Mulai daripada bicara, mulai daripada memberikan makanan, mengantar makanan, mulai sampai masuk kepada rumahnya, akhirnya berbincang-bincang, akhirnya pegang-pegangan tangan, dan terjadi yang namanya perzinahan. Terus syaitan meniup-niup, menghembus-hembus wahyunya, supaya orang ini terus melakukan kejahatan. Maka tatkala sang rahib ini sudah pusing kepalanya, karena dia telah melakukan kezinahan. Telah melakukan perzinahan dan dia menyesal kepada Allah. Maka syaitan mencacinya. Kamu ahlu ibadah. Kamu katanya alim tapi kamu berzina. Rasakan kamu. Maka ketika orang yang sedang berpikir dan berpikir, muncul syaitan membawa solusi. Kalau begitu bunuh saja wanita ini. Kalau dia dibunuh, katakan kepada manusia orang ini sakit. Beres, selesai masalah. Maka wanita ini pun dibunuh. Setelah dibunuh, habis perkara. Maka ternyata syaitan muncul dalam bentuk mimpi, mendatangi kakak-kakaknya, bahwasanya adikmu telah dibunuh, dikubur secara zalim dalam keadaan penuh dengan luka. Kakak pertama, kedua, ketiga, dan empat mengalami mimpi yang sama. Maka mereka bercerita, ini adalah mimpi yang hak. Maka mereka datangi. Mereka datangi rahib tersebut, kemudian ditanyakan, bagaimana keadaan istri saya atau adik saya? Dia katakan, adikmu dalam keadaan tenang. Kemudian dia sakit, kemudian dia meninggal. Di mana kuburnya? Ditunjukkan ternyata penuh dengan luka. Akhirnya gempar ketika itu. Rahib yang dikatakan abid, ahlu ibadah, ternyata melakukan zina. Maka disaliblah orang ini. Setelah disalib, syaitan tidak berputus asa. Terus diganggu orang ini. Bagaimana caranya anak Adam ini bisa melakukan perbuatan kesyirikan? Maka ketika sudah sakaratul maut, rahib tersebut, maka syaitan berbentuk lelaki yang sangat tua. Dia katakan, kamu ingin bebas? Kamu ingin hidup? Iya, saya pengen hidup. Kalau begitu, sujud sama saya. Tapi saya terikat, kaki saya disalib, tangan saya disalib. Bagaimana saya bisa sujud kepada Anda? Maka anggukkan kepalamu, sujud kepada saya. Karena si Shelton ini tahu bahwasanya orang ini akan datang kematiannya. Maka ketika itu orang ini sujud dengan menganggukkan kepalanya. Kemudian malaikat al-maut mencabut ruhnya. Oleh sebab itu Allah berfirman, kama tali syaitani idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um mink, inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaan orang seperti ini seperti perumpamaan syaitan. Itu tatkala mereka berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Setelah orang kufur, setelah manusia ini kufur, maka syaitan berkata, saya berlepas diri daripada kamu. Karena sungguh saya takut kepada Allah Rabbal Alamin. Surat apa itu? Al-Hasyr. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hati-hati terhadap wanita. Fattaqu dunya wattaqu nisa. Hati-hati kalian kepada dunia. Terkhusus para wanita, hati-hati. Apalagi musuh-musuh Islam, mereka sangat semangat sekali. Dari mulai iklan sampo sampai iklan sikat gigi, semuanya ada mesti. Mesti ada gambar perempuan. Apa tujuannya? Supaya rusak pikiran manusia. Kalau sudah rusak, bangga mereka. Akhirnya rusak juga umatnya Muhammad. Itu yang mereka inginkan. Oleh sebab itu hati-hati. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Oleh sebab itu kata Rasul, sesungguhnya fitnah yang pertama kali melanda bani Israil sebabnya karena perempuan. Jadi jangan bermudah-mudah. Wallpapernya masya Allah wanita. Kan pakai cadar saat. Subhanallah. Ada yang kayak gini? Ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Pelajaran bisa kita ambil. Kata penulis di sini, yan bagi az-zuhud fi dunya wa adamul jari wara al-hitamiha aw at-ta'alluqi bi awhamiha. Hendaknya seorang itu dia zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia, jangan menggantungkan hatinya kepada dunia. Betul manusia butuh kepada dunia. Betul manusia butuh kepada kehidupan dunia, betul. Akan tetapi jangan jadikan tujuan. Seorang mengambil bagian daripada adunya, silakan fasilitas digunakan sebagai fasilitas. Yang namanya fasilitas ya bukan tujuan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang sangat baik. Dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu sedang tidur. Ketika beliau sedang tidur, maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lain mengatakan kalau Umar ibn al-Khattab menangis. Kalau Umar ibn al-Khattab menangis melihat Rasulullah dalam keadaan tidur, kemudian bangun, ternyata pundaknya nyeplak yang namanya tikar. Nyeplak tikar, nyeplak berbagai macam ranjang-ranjang yang keras. Bukan ranjang-ranjang empuk, bukan. Tapi tikar yang keras, lantainya ubin. Ini Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud dan juga para sahabat yang lain, bagaimana kalau kami berikan Anda sebuah ranjang yang agak empuk sedikit, bagaimana? Maka Rasulullah cuma tersenyum saja. Ma'ali lid dunya, apa urusanku kepada kehidupan dunia? Illa qarakid yastazillu tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku kepada kehidupan dunia? Apa manfaatnya dunia bagiku, wahai Abdullah? Apa manfaatnya untuk diriku? Perumpamaan diriku dengan dunia itu seperti seorang yang sedang mengembara. Dia pergi daripada kampungnya membawa perbekalannya. Setelah dia pergi, ternyata dia dapati ada sebuah pohon yang besar. Kemudian dia bernaung di bawahnya. Itu dunia. Sebuah pohon yang hanya menaungi ketika sudah selesai urusannya, yaitu al-maut. Watarokah. Akan ditinggalkan ad-dunia. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, yatba'ul mayyita salasatun. Mayit itu akan diiringi dengan tiga hal. Yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang pertama, keluarganya akan mengiringi si mayit. Kemudian, maluhu, hartanya akan mengiringi si mayit. Kemudian, amaluh, amalan-amalannya pun akan mengiringi si mayit. Min hadits iman. Anas bin Malik, riwayat siapa ini? Bukhari Muslim. Kemudian kata Rasulullah, fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang dua akan kembali ke bumi, yang satu akan menemani si mayit. Kata Rasul, fayarji'u, maka yang akan kembali yaitu ahluhu wa maluh. Keluarga dan harta. Wa yabqa wahid amaluh. Yang sisa cuma satu, amalannya. Sebab itu ikhwanana, hati-hati persiapkan diri kita. Banyak-banyak kita beramal. Jadikanlah takwa sebagai modal. Modal bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian. Carilah bekal ketika kalian hidup di dunia. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah juga berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah katakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan persiapkan pertemuan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah siap ketemu Allah, sudah siap ketemu dengan malaikat al-maut. Malaikat maut, kalau datang gak pakai SMS, mas, nanti malam siap-siap, saya jemput jam 12 lewat 5 misalnya. Siap-siap, banyak-banyak istighfar, masyaAllah, astaghfirullah, astaghfirullah, sampai berbusa mulutnya. Tapi kalau malaikat maut itu datangnya mendadak. Bagdatan dalam keadaan manusia lalai. Nggak ngerti kapan datangnya, tiba-tiba datang. Makhluk yang sangat aneh. Karena orang kalau sudah datang yang namanya ajal akan melihat sesuatu yang aneh-aneh. Di antaranya bentuk wujud malaikat. Persiapkan pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Maka persiapkanlah setiap jiwa bekal untuk pertemuan hari esok. Allah dengan menggunakan bahasa godin. Godin itu artinya besok. Dekat sekali. Dekat sekali kematian kita. Mau lari kemana kita? Apakah kita mau lari? Allah katakan, ja'at sakaratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa ma fi khafi sur. Dzalikal yaumul wa'id. Sungguh akan datang yang namanya sakaratul al-maut. Perbatasan antara kalian hidup dengan mati. Sekarat. Dan sekarat itu mati. Ketika sekarat seorang akan menghampiri kematian itu sangat berat, ya ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh yang namanya sakaratul maut itu sangat sakit. Betul-betul hak adanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafikha fi sur, dan terlebih ketika nanti ditegakkan tatkala Israfil meniup qorn. Meniup sebuah tanduk yang sangat besar. Maka dzalikal yaumul wa'id. Maka hari itulah. Pada hari itulah kalian melihat sendiri janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lebih mengerikan lagi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. setiap-tiap jiwa masing-masing daripada kalian itu akan didatangkan nanti hari kiamat. Sa'iq. Kalian bangun daripada kuburan-kuburan kalian sebagaimana firman-Nya wa nufikha fi suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansirun. Dan tatkala ditiupkan sangsakala yang kedua, maka mereka keluarlah daripada kuburan-kuburan mereka menuju rob mereka yansirun dalam keadaan berjalan sangat cepat. Bangun daripada tidur, bangun daripada ketika seorang ini mati sambil menunggu hari kiamat, tentu sangat lapar, sangat bingung mau lari kemana. Oleh sebab itu Allah katakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Mata mereka tatkala itu terbelalak, mata mereka tatkala itu melotot, mereka keluar daripada kuburan-kuburan mereka persis seperti selaron. Selaron yang enggak jelas arahnya kemana. Muhti'ina ila da', maka tatkala itu ada yang menyeru dan kalian dalam keadaan taat dan patuh, enggak bisa lari kemana-mana. Maka ketika hari itulah yaqulul kafiru hadza yaumun asir, orang-orang kafir mengatakan ini hari yang sangat berat. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq, setiap jiwa itu akan digiring dengan satu sa'iq, satu malaikat ya ikhwah. Masing-masing kita akan digiring oleh satu malaikat, mau lari kemana kalau begitu? Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Maka tatkala pada hari itu manusia berkata, mau lari kemana kita? Allah katakan, fa aina tadhhabun? Mau lari kemana kalian? Ya ma'syaral insi wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai segenap manusia, jin dan juga manusia dipanggil sama Allah. Kalau kalian sanggup keluar daripada kerajaan Allah, silakan. Ditantang sama Allah. Sanggup atau tidak? Keluar daripada kerajaan Allah, apakah sanggup kalian? Fanfudhu. Kalau sanggup, silakan. Akan tapi Allah katakan la tanfudu, kalian tidak akan bisa keluar daripada kerajaan Allah illa bisultan, kecuali daripada kekuatan kami dan kami tidak mengizinkan. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sa'iq, ada satu malaikat menggiring diri-diri kita, wa syahid, dan juga ada saksi-saksi. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Di antaranya bumi. Dalilnya apa? Yauma idzin tuhadidu akhbaroha, pada hari itu bumi akan berbicara terhadap perbuatan-perbuatan yang kalian amalkan. Terlebih lagi kalau manusia mau berbicara itu enggak akan diizinkan. Wa yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun, tatkala itu ruh-ruh sedang berdiri dan juga para malaikat berdiri di hadapan Rabbnya, tidak ada satupun yang berani berbicara. Apakah bisa di antara kita berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, saya tidak melakukan ini. Hat, kalian akan melihatnya. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah katakan dalam surat Al-Amin. Ayo, muraja biar kuat hafalannya. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sering dibaca sama orang-orang Nahdiyin kalau malam Jumat. Tapi enggak tahu artinya. Ya sih sepakat. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma naqtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kalian akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun, disebabkan amalan-amalan yang kalian lakukan. Apakah sudah siap ikhwah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu banyak-banyak istighfar, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala, innahu lasa'atun min kulli lail, sesungguhnya ada satu malam kata Allah, yang satu malam itu pada setiap harinya ada satu doa yang dikabulkan. Ada satu doa yang dikabulkan. Dan ini kata Rasul terjadi pada setiap malam. Jadi banyak-banyak istighfar. Siapa tahu istighfar kita bertepatan dengan doa atau dengan suatu waktu yang Allah kabulkan padanya. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Karena ketika pada hari yang sangat mengerikan, ketika manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa, kembali takwa jawabannya. Takwalah, orang-orang yang bertakwalah, itu yang akan ditolong. Sebagaimana firman-Nya, innallanusuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami betul-betul akan menolong rasul-rasul kami pada kehidupan dunia dan juga nanti pada hari kiamat. wal akibatu lil muttaqin, dan sungguh akibat yang paling baik cuma bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Alaina taqwallah. Sebab itu kuatkan hati-hati kita, mantapkan hati-hati kita, banyak-banyak belajar, kemudian manfaatkan ilmu yang sudah kita dapati dengan diamalkan. Qala rahimahullahu taala asalis, pelajaran yang selanjutnya, hadis yang ketiga, kata ibu, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang suka berdoa, adapun kana itu maknanya istimrar, terus-menerus beliau berdoa kepada Allah. Apakah bunyi doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rahu Muslim. Rasul senantiasa berdoa dan biasa dikatakan bacaan setiap subuh. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Rasul yang membawa petunjuk. Syarat seorang akan mendapatkan petunjuk mengikuti Rasul. Allah katakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian mengikuti dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Lantas bagaimana dengan ucapan ini? Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Apakah Rasul belum mendapatkan hidayah? Maka jawabannya kata para ulama, kalau hidayah, huda itu kosong daripada amalan-amalan, maka maknanya petunjuk. Tapi kalau huda digandengkan dengan amalan-amalan, maka maknanya ilmu. Ilmu ya ikhwah. Rasul minta ilmu. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah petunjuk. Apa maksud petunjuk di sini? Ilmu. Sebagaimana firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah minta, tambahkanlah bagiku ilmu. Maka dibuktikan. Dibuktikan sama Rasul. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Aku mohon kepadamu ilmu, ya Allah. Wattuqa. Demikian pula ketakwaan. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar aku menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau merasa cukup dengan amalannya? Maka tentu jawabannya tidak. Jawabannya tidak dan tidak dan tidak. Tetap Rasul minta sama Allah, ya Allah, tambahkan ketakwaan. Tambahkan kepadaku ilmu. Jadi jangan kona'ah sama ilmu. Jangan kona'ah sama amalan. Jangan katakan saya pensiunlah, capek saya dakwah. Jangan mengatakan demikian. Karena Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai al-yakin menjemput diri-diri kalian. Al-maut maksudnya. Wal-afaf. Kemuliaan jiwa, walajina, dan juga kecukupan dari meminta-minta. Kita singkat, pelajaran bisa kita ambil. Kata penulis Syekh Salim Ibn al-Hilali, dia katakan, al-khudu ilallahi ta'ala wal-luju ilaihi fi jamil ahwal. Hendaknya masing-masing setiap kita itu tunduk hatinya. Tunduk hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya masing-masing di antara kita itu banyak-banyak berharap. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap aspek kehidupannya. Rasul minta surga, ilmu yang dia pinta. Rasul minta surga, takwa yang dia pinta. Rasul minta kemuliaan jiwa. Ini untuk apa? Dunia akhirat. Walgina daripada kehidupan dunia. Minta kecukupan. Kemudian terakhir, karena sudah masuk isya. Hajatun nafsi ila makarimil akhlak litastaqima ala amrillah. Walitukhafu iqabah wa tarju rahmatah. Setiap jiwa itu diantara kita sangat butuh kepada makarimal akhlak. Akhlak yang baik. Dan sangat disayangkan. Terkadang banyak manusia mengatakan, marilah kita berakhlak. Ayo kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Akan tetapi ucapannya tidak bisa dia tunjukkan untuk dirinya sendiri. Pandai sekali dia mengajak, marilah kita berakhlak yang mulia. Mari kita menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Akan tetapi dia bisa bicara tapi tidak pandai. Untuk dia arahkan ucapan tersebut kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu ikhwanana, kita sayangi diri kita sendiri. Kita mulai ilmu tersebut kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhannas, atau ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian. Allah awali dengan diri kalian. Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Ala amrillahi lituqaf iqaba wa tarju rahmatah. Agar seorang itu bisa istiqomah di jalan Allah. Karena makarimal akhlak ini termasuk perkara yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Dalam hadis yang disahihkan Syekh Nasir Al-Albani. Dari hadis Abu Hurairah. Ada seorang bertanya. ma aktsarun nasi yadkhulul jannah. Manusia apa sih yang modelnya? Model manusia yang bagaimana sih yang paling banyak masuk ke dalam surga? Maka jawaban Rasul, at-taqwa, dalam lafaz yang lain dikatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Itu khafu iqaba wa tarju rahmatah, agar jiwa itu takut kepada Allah dan banyak-banyak mengharapkan rahmatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.